ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi zidna iman nasuhan ya Rabbul Alamin. Jadi Pak, kita itu nama kita tahzih ulmantik bagi Ibn Tazani. Ya. Maka ime apa? Ubaidillah Ibn Fadlillah Ubaisi. Ya, nama kita tahzih ke Sarah Tamaten. Tamaten ime tertazani. Kalau dia kita pergi memulai. Jadi lagi masa kita ni, nah masa kita ni, Pak Suki ni, kodok kita ajar memulai ni. Dia nak kecil masalah ilmu. Nah, jadi ilmu darwa, ilmu kote dengan ilmu hadis. Ilmu kote ni ilmu Allah Ta'ala lah. Jadi kita tahu ni, tengah je dah. Sifatun azadiyatun ko ilmu sunti zat ta'ala nu ilmu kode. Adapun ilmu hadis tengah je ni, panggil ilmu hok lain masih Allah. Mana ilmu manusia lah. Jadi ilmu manusia ni, ya katanya ada dua. Pertamanya tasawu, yang keduanya tasdek. Nih, ayat kita kolasa. Eh, ilmu manusia, makna masih Allah, panggil ilmu hadis, istilah panggil. Dua, ada tasawu, ada tasdek. Apa dia tasawu? Apa dia tasawu? Nih, iaitulah kita kita tasawu satu benda. Nih, tasawu satu benda. Kita gambar satu benda. Idrakul mufrad apa ni? Kita dapat benda yang satu. Misalnya kita tasawu gelas, tasawu terosak, tasawu tepung, roti. Ha, apa ni tasawu? Ni mau sebut gelas. Kita gambar dia panggung, gelas rupa di sini weh. Terosak rupa di sini weh. Galah. Roti masalah. Ha, itu panggil tasawu. Tasedik ni kita idrak nisbah. Dah, kita mengaku nisbah di antara dua mufrad. Masalah kita katanya apa? Zaid di ataupun Zaid make. Nombor kita tasawu Zaid tu. Oh, soal nombor Zaid dipakai. Okay, kita gambar kepala. Yang keduanya kita tasawu pulak make. Oh, make ni rupa macam ni. Tak serupa dengan minum. Tak serupa dengan hidup. Tak serupa dengan diri. Berartinya kita tasawu dua. Zaid make. Gambar dia tak sedih macam tu. Iaitulah kita tasawu ni sumpah makan duduk di Zaid. Nampak tak? Kita nampak orang rupa Zaid makan macam ni. Nah, tu ni tasdek. Jadi Zaid makan. Ataupun Zaid di. Kita tahu Zaid. Okay. That's so. Yang kedua pula kita tasawu diri pula. Tempat orang kita sedih mana? Kita getok diri tu di Zaid. Haa, tu kita tasdek. Haa, kedua tu ilmu manusia. Tasawu dengan tasdek. Kau ada. Tak tahu iaitu kita dapat benda yang satu. Tak ada hukum ke? Belah. Rosak itu. Benda rosak. Tasdik ni iaitu kita dapat ni sebuah dua benda tadi. Zaid berdiri. Zaid makan. Okay. Apa lagi? Yusuf hidup masalah. Dah. Terosak hitam. Ha, itu kita tak tahu. Dah. Kalai putih. Dan sebagainya. Dah. Atau kita idrak, kita make benda soal ni, kita gibuh lah benda soal ni. Atau kita sedek. Maka di antara ruah tu pula, tasawu tak sedek tu pecah ambil ruah pula. Kenapa dah? Tasawu tak sedek tu pecah ambil ruah pula. Tasawu pecah ambil ruah, tak sedek pecah ambil ruah. Eh. Ngajilah matik mana pun, nak ngaji bahan ruah ni. Tasawu tak sedek, tasawu tak sedek. Apa tu? Pecah ambil ruah. Tasawu, kalau kita tak kena fikir pilih. Boleh mahu sebut, Pak, kita gambar dah. Orang panggil doruri. Tasawu doruri. Kita tak sebut, kita gelah. Mah, tak pernah mikir banyak. Mau tergelah, orang gambar gelah. Rosak, gambar rosak. Dah, roti, gambar roti. Orang panggil tasawu doruri. Marah. Kalau kita sebut tu, benda kena mikir. Benda mufrak, benda soya tapi kena mikir. Misalnya, kita sebut dengan utwa kita, atau komputer. Utwa kita tak kenal komputer. Kita nak sebut kita doruri, tapi nak sebut dia apa? Orang panggil nazori. Nazori. Jadi, cuba dua lah. Kalau benda tasawu tu tak kena mikir tilik, orang panggil doruri. Kalau benda tasawu tu kena mikir tilik, kena nak kaji, nak kira banyak lepas lo itu. Maka orang panggil tasawu nazori. Begitu juga tasdek. Tasdik sebab kata Yusuf diri. Maka kita gambar tu. Oh, tak nak kira banyak. Yusuf diri. Zaidun ko imo gambar. Nah. Ha, kita ni sebuahkan diri bagi Zaid tu. Apa ni tasdik. Mako tak mikirnya, naik diri. Oh, nampak ini. Dah. Pahok nadori besena, supo kita katanya, tuhe kuasa masalah. Yang kira tu, tuhe, deh, Allah kodirun masalah. Allah kodirun, tuhe kuasa. Nak kira kuasa, nak kira. Tu be istilah. Kalau tu tak kuasa, maka membawa dia ni. Hege. Ada kena duk hege. Muka di masuk guru aku bro hege lagi tu. Deh, mana misalnya, tu hege kuasa. Mana dalih? Dalih. Nak isbah atau tu hege kuasa sungguh. Kalau tu hege tak kuasa, kan, maka membawa dia lemuh. Tak apa bila dia lemuh, dia tak boleh jadi makhluk. Deh, maka makhluk ni tak ada dah. Maka mustahil lah tu hege lemuh. Maka tu hege kuasa. Jadi panjir. Jadi hege dipanjir tu, maka orang panggil tasdik nazari. Pak tu lah duk ngaji. Pak tu lah. Jadi ilmu manusia ada dua. Tasawuh, tasdik. Tasawuh, idrak menosa. Tasdik ni idrak nisbah di antara benda lain kepada benda lain. Dua. Tasawuh ada dua. Daruri, tak nak mikir tilik. Nazari, kena mikir. Tasdik pun ada dua juga. Nazari, apa daruri tak nak mikir. Itu nazari, nak mikir. Macam kedua tu lah. Duk ngaji, pak tu lah. Ilmu mantik, sesuai mantik. Sesuai ilmu kita ikut, tak mantik. Aja tu. Maka dia pecah lah. Tasawuh ni, bak ni bahasa dia. Dik bak ni. Dah. Kamar dia sudah. Nah. Maka dia kata, kita mikir pun tak ada. Nah, kita nak mikir tasawuh dan tasedik tak ada tu. Nah. Tak sewi dia salah. Kadang-kadang kita tasawuh salah. Kadang-kadang kita tasedik salah. Nak buat macam mana? Dia katanya berhajat kepada satu ilmu. Kita nak mikir video betul. Kita nak tasawuh video betul. Kita nak tasedik di antara sebuah video betul sama ada nazari daruri. We know pada hak sungguh, pada wakil. Nah, muta bi kulil wakil panggil. Nak we mua pakat dengan wakil. Nak buat seno. Iaitulah berhajat kepada kono. Iaitulah nak berhajat kepada ilmu. Panggil ilmu apa? Ilmu mantik. Ilmu mantik ni lah nak jaganya. Nak jaga daripada tasawuh tu we know. Tasedik tu we know. Nah, maka ilmu mantik. Maka ilmu mantik ialah memang maudok dia. Maudok ilmu mantik ialah tasawu dengan juga tasdik. Maudok dia. Maudok ilmu mantik ialah tasawu tasdik. Dah. Dan juga tasawu ni lah. Dah. Hak tasawu ni duk ngaji apa tasawu. Kano nak pergi wisapa tulis kita buat takrih. Kita buat takrih tu benda. Nak takrih ke apa ikut. Nak takrih. Semua benda oleh dunia ni kita boleh buat takrih. Nak ngaji tasawuh. Tujuan ngaji tasawuhnya mudah kita nak buat takrih. So, tujuan kita ngaji tasdiknya mudah kita nak buat hujah. Iaitulah mudah kita nak buat kias. Muka di masugro, muka di masugro tu baik nanti jauh. Tu ngaji bak tasdik tu lah. Mudah yang tangan ni hari ni. Jangan tak? Tangan ni lah. Mudah lepas segi tu tangan tu. Hari tu tergi dah. Kita baca kitab pula. Jangan marah. Kita halur. Sebab kalau kita baca kitab tu, aku tak faham. Dia payuh kitab. Tak payuh. Dia kena duit satu. Kalau kita tak betul tu, apa kita boleh baca. Dia suruh dia boleh. Ni kalau nak suruh, dia boleh. Dah. Habis kita royak. Kita halur. Dah. Cara ijmal kita halur. Lepas tu kita baca kitab lah. Baik dah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ala bi'ulumi wa ulumi syaikhina fi dharain am. Dah. Qala Sa'd bin Taqtazan. Al-ilmu in kana id'anan lin nisbatin. Dah. Patas dikunai. Nak jadi kaya. Apa nak? Bermula ilmu. Ilmu saat ni tu. Jika id'an. Iaitu dah kita pergi butuh. Makna dia. Kita pergi kejap. Makna kita mengaku je lah. Kita mengaku dengan nisbah. Yang ni nisbah dua mufrad. Nisbah diri bagi Zaid. Nisbah minum bagi Yusuf. Nisbah tidur bagi Umar masalah. Jadi Umar tidur. Nisbah diri bagi Zaid. Jadi Zaid diri. Nisbah makan bagi Muhammad. Muhammad makan. Ada. Kalau kita pergi ini sebuah tu. Maka patas dikun. Maka panggil tasdik ubah tu. Wa illa. Kalau tidak. Tengok juga cik. Mana-mana. Kalau tidak. Tidak kan? Kalau tidak. Lam yakun iz'a bin. Kalau kita nak lobek. Kalau kita nak ngaji pesan yang sesuai tu. Wa illa di illam yakun iz'a nan bin nisbati. Maknanya kita idrak so. Kalau tak ada idrak nisbah masalah. Maksudnya idrak mufrad. Tasawurun, maka panggil tasawur. Dah. Wayang kosima ni, maka bagilah keluar tu. Tasawur tasdik tu. Bitaruroh. Kepada darurah. ila darurin. Kalau kita bali dengan darurah, makna tak mungkin tilik, panggil darurah, dia kata. Waktu sampai dengan kita nak usah, nak kira, nak kaji. Bin nazari. Dah, panggil kena usah dengan nazari yang ni tu. Panggil nazari. Dah. Wahua. Gapa nazari? Nazari iaitu mula hazatul ma'kul litahsilil majhul. Iaitulah. Mula hazat ni berhati. Otak kita duk jalan. Duk kaji. Otak kita duk kira. Litahsilil majhul. Supaya nak hasilkan benda yang kita tak tahu tadi tu. Masalah sebab kita kata Tuhan kuasa lah. Nak sebab tu Tuhan kuasa sungguh tak sungguh tu kena kira. Tadi kira tu so. Baik kena tahu Tuhan kuasa sungguh. Baik. Maka tu kuasa tak panggil tahsin maju. Dulu tak tahu, kita tahu. Waqat yakun fi khata. Kadang-kadang berlaku tu, kita tak mikir tu. Salah dia kata. Fahti ja ila qanuni, maka berhajatlah. Dah, kepada qanun, unne-unne, kaedah yang dah. Ya asimu anhu, nak jaga daripada salah lah gitu. Dah, wah wah mantik, maka ilmu mantik dah nak jaga pada tu. Dah. Ya, dah bahaya lagi, tak kata lah. Nah, wa maudu'u ta maudu'u imantik pula. Apa maudu'u imantik? Ya ialah maklum tasawu, ya ada ilmu tasawu tadi, dan juga wa tasdiki. Tasdik. Tasawu tasdik tu lah. Hai su ya tawassalu matlu tasawuri. Ada. Sekiranya sampailah kepada hak matlu, hak dunuk. Tasawuri, fayusamma mu'arrafan. Ya itulah kita nak buat tarikh. Masalah kita nak tarikh satu benda. Baktinya kita kalau kita nak buat tarikh orang tak jimatik nak buat tarikh benda tak boleh. Kita nak tarikh kau nak tarikh satu benda tu kalau orang tak jimatik nak tarikh tak boleh, dia punuh tarikh. Dah. Aku tak sedikit sampailah ke matluk hak wasa tasdik. Kalau sampai matluk wasa tasdik iaitu fasum miya hujatan. Maka dinamakan dia hujah iaitu bak kiyah lah. Bak mukadimah surah, kubra, natijah. Kena surah nanti jauh. Kita ngaji. Tak kata tu? Tu mati dah. Kamara kita tak kip segala sarang. Kita pergi pula. Muka timah ni kita tak baca lah. Muka timah ni. kita pergi ke sana. Al-Aimu. Supo je lah. Dia sarang. Dia nak pergi kanan. Sarang dia. Supo dengan mati tu. Cuma kita nak berat dia ni. Tak boleh untuk tu kita bawah. Kita nak berat dia wah. Dah tak boleh hasil untuk tu ni. Ilmu iaitu idrak dapat tu mana dia kita ingkana iza andin sebab hadirah iaitu lah kita mengaku al hukmi ya hukum li nisbah ail al hukmi ya kana iz'anan lin nisbati dah iaitu lah kita mengaku dengan nisbah apa nisbah iaitu hukmiyah hukum tu nisbah tu hukum nisbah diri bagi zaid bagi kita hukum zaid tu diri salah saya dah jadi zaid dong kau imam dah kita nisbah tidur bagi Umar tadi baktinya Umar tidur jadi Umar nah imam dah batas dikun maka dinamakan tasdik apa tu tak tahu. Makna iz'an ialah nisbat idraku ala wajhin. Kita nisbahkan hak kita dapat tak ni tu. Dah, dapat tak ni tu kepada satu wajah. Ini satu mufrad lagi. Baktinya kita nisbahkan di bagi tak. Yutraku alaihi ismu taslim. Dinamakan dia nama taslim wal qabul. Jadi kita terima lah. Zaid diri ha sungguh. Yusuf hidup ha sungguh. Dia kata panggil. Kita mengaku. Sebab taslim tak ada ikhtirak pun. Tu panggil taslim. Tak ada rah, tak ada roh. Wa idra' ala wa imakut. Kita dapat atas rupa tersebut tadi. Sebut kata, kita nisbahkan satu benda lagi kepada satu benda lain. Nisbahkan tidur bagi Zaid. Dia berarti Zaid tidur. Maka nisbah rupa tu kita tasawur pada satu tu. Kita tahu, kita dapat benda satu tu. Kita tahu, kita dapat benda satu tu. Orang panggil, tasdik. Dah, payusama hukman dinamakan hukum. Artinya kita hukum daid tu di daidung ko imun. Lepas ni daid tu di. Fatasdik ala ta'arih wal hukmu fakot. Hukum sahaja. Ya, dia namakan hukum. Hukum daid di, hukum daid hidung, hukum daid pakai, hukum Yusuf minum hukum. Dah habis kat tu. Kama huwa mazhab hukama dinamu seperti mana kata mazhab hukama. Hukama ni fok parapoh lah. Fok parapoh Ibn Sina, fok kita ngaji parapoh, parapoh lagi tu. Daripada parapoh saya mengajar sarwa dah. Dia ingat sarwa. Fayakunu basitan. Maka jadi basit-basit ni, kecik menudah ni, sisi hukama ni, dia ada murakab. Sarap. Ia murakab ni susah. Kalau basik ni di sisi ukama, tak sedek ni pada bukan basik. Di sisi puak ramak panggil murakab. Hilah-hilah. Dah. Lakin, dah. Kenapa apa panggil basik tengok dah. Lakin yashtaru fi wujudi salah salah tasawurak. Aduh. Kita nak panggil tasdek ni, ia ada syarat ego tasawur. Kena tasawur tiga perkara. Warulah boleh ngani tasdek. Pertamanya, kena tasawur mahkum alaih. Kalau kita mengisahkan nasbah Zaidun Qa'imun. Di Zaidun Qa'imun, kita nak tasawur tiga situ. Pertamanya, kita nak tasawur mahkum alai. Kalau dengan misal Zaidun Qa'imun, iaitu lapar Zaid. Zaid itu panggil mahkum alai. Muqtadah. Ya Allah. Dah, panggil Muqtadah. Yang kedua pula, kita nak tasawur mahkum bih. Kalau Zaidun Qa'imun, iaitu di Qa'im tu. Kita nak tasawur juga. Kalau panggil mahkum bih, sorry, panggil khobah. Mutara khobah. Dan yang ketiga pula, kita kena tasawuh hukum iaitu kita kena tasawuhnya ramah diri, rupa diri duduk di Zaid. Tiga lah. Mula-mula kita tasawuh Zaid so, suku. Yang kedua kita tasawuh di buku. Lepas tu kita tasawuh di kapuh dua tu pula. Di kacuh dua tu, Zaid, diri duduk di Zaid. Jadi tiga tasawuh. Maka di kacuh tiga tu lah, tu panggil apa? Tasdek. Artinya syarat nak kita sedek mesti tiga tasawur lah. Kalau tak cukup tiga ni tak panggil tasdek. Habis kat tu lah. Ni huraya dan lain tu ya banyak sikit. Habis kat tu lah. Habis tu dia kata lah. Di sana wal maksu bin aimi di sana tu iaitu imul hadis. So itu yang ni iaitu imul makhluk. Itu semua ni lah. Wahwa yakhtifu min aimi lah. Dah kena wah tu. Dah kena wah tu kan dah. Iaitu menyalahi dengan imul Allah Ta'ala. Iaitu kodeng tu. Dan itu ilmu tauhid tu ngaji tu. Dah. Kita ngaji lagi tak tauhid tu. Wa ta'riful aimil hadiyatan. Maka ta'rif ilmu hadis apa? Iaitulah husul surati syai' fil akli inda manatika. Iaitulah kita hasilkan rupa benda dari kepala kita. Sila gamar apa? Kita gamar gelah. Jadi gelah ni duduk dalam kepala kita. Berartinya ilmu tu lagi. Ni. Hasilkan rupa bagi benda. Tak kira. Benda apa-apa gelah semua duduk depan ni duduk dalam kepala kita. Habis. Fil akli dan akal. Di sisi fok, dia panggil, di sisi fok mantik. Mana tikah panggil. Wa inda mutakalimin, you tak suka weh, ilmu dua takrif. Di sisi fok mana tikah, iaitu kita hasilkan benda lepas lo kita. Nah, itu gambar, lepas lo kita gambar benda, ikut benda, duduk lepas lo kita habis. Bos sebut tu gambar, buat ni gambar, dia panggil, di sisi fok mantik. Tapi di sisi fok mutakalimin, iaitu fok ilmu tarif, ulama kalah. Katakan nak ilmu, iaitu lah, ikhiko dul jazim, al-mutabiku lil-waqi' an-nashi'i an-dalili. Itu panggil ilmu di sini katakan iaitu lah kita pergi. Ikut ni kita pergi. Dah, pergilah hati jazim kejap. Al-mutabik muafakat, samu. Dah, pergi samu lil-waqi' dengan hak sungguh. Yang ni kita pergi lebih kejap samu dengan hak sungguh. An-dalili kena ada dalih. Dah, masalah kita katanya apa? Api duk bakar di sana. Masalah orang belarak katakanlah. Itu yak demo. Orang belarak. Ilmu tu panggil. Tasawur. Orang belarak kita gambar lupa orang belarak. Kita nisbahkan belarak dia orang. Dia gambar dia gelewat. Gambar. Kita gambar dah. Jadi kita idrak. Kita dapat. Sungguh tak sungguh. Kita nak kata. Maka kena tak dalih. Kita nak percaya. Kita nak tak sedih. Dia sungguh. Dia faham. Kita tengok. Tengok dia tak penuh. Nampak gambar dia belarak. Sungguh. Dalil mana? Dalil dia rosak tu. Duk tubik, peruk, duk belarak, duk dengan posok hoba, penuh tubik, reti. Pada itu dalil, tu dalil. Maka kita pergi kata benda tu berlaku betul tak sungguh, tapi dah dalil. Maka panggil ilmu. Di sisi fok, mutakalimi. Itu sama dah. Di sisi fok mantik tadi. Di dua dah tak ada tu. Wah-wah yakin. Biasa tu panggil yakin. Kalau dah dalil tu panggil yakin. Orang belarak. Sungguh tengok pak dia berlaku sungguh. Dengan wakil pun sungguh. Kalau kita tahrir ni pun, dia belarak dah. Eh, tengok sakoba pun sungguh boleh tau tak jadi dalib no. Jadi celak yakin katanya lo ni orang belagak. An gapo au anwa di dalil kalau tak ada dalil. Mesti lah orang belagak itu dalam umur ni. Tak tahu. Tahri pula ni. Sotak tak tengok. Sokoba tak tengok. Tapi sang hitam yang goyak tak orang belagak lah ni. Eh. Haa, memang tak ada dalil. Dah. Maka panggil taklid. Rupa ni tak ada dalil panggil taklid. Itu oh ikut percaya sang hitam. Tapi dalil tak ada lagi tu. Haa, dah. Kita tak tahu mana tahri tak ni. Sokoba tak tengok. Sotak pun tak tengok. Cuma kita percaya dia. Percaya tak ada dalil tu panggil apa? Taklid. Kalau percaya ada dalil, ya kan? Haa, dah. Di sisi fok. Kita kelima. Fok sahih. Dah. Tapi iu matik dengan tauhid ni sendiri sekali. Orang ngaji tauhid tak dia matik usai kok. Orang ni matik ngaji tauhid pun dia belik kok. Dia belik ni matik ni. Dia boleh pakai belakang segala ilmu. Tapi hak asasi dia ni ikut tauhid. Dia nak bunuh oleh tauhid. Hak asasi dia. Mana beza beza pun. Mana? Mana matik dengan tauhid. Ya, beza dia. Ya. Yeah. Di sisi fok mutakan liming ni. Etik kok. Haa, dia kira di etik kok. Di sisi for mantik ni kira benda duduk lepas lah. Tengok tak? Benda duduk lepas lah. Tak kira benda duduk lepas lah. Semua tahu benda kita sebut pak gambar lepas lah kita sudah. Adapun di mutakan limi ni kena etikok. Kena bekerjak. Kalau ada dalai, ya kan? Kalau tak ada dalai, tak klik gitu. Masalah etikok. Ha, ya, sebab itu juga yang ngaji mutakalai ni. Kerana nak etikok. Sampai itu, ya tak ada gitu betul etikok. Mantik ni supaya nak ui benda duduk lepas lah kita yang ngaji. Kita sawi gambar lepas lagi kita. Kalau belagak mantik ke mana? Mana? Mungkin mantik. Okey, belagak kalau tu gambar tak sawi rupa. Ni sebuah ke belagak dia okey, gambar. Okey. Sudah, tak tu. Dalih tak kira. Ah, tak kira. Tapi kita gambar rupa belagak macam ni. Menyalahi rupa apa? Rupa orang okay, tak belagak sana. Okey, belagak ni macam ni. Belagak ni duk sama, duk serok tabak. Kita gambar lah. Dalih tak ada. Tak kira dalih tak ada. Mana kita gambar habis? Usul atau suruh tu syait. Rupa bagi benda. Fil asli. Ada kala. Tak tu ya. Tu panggil ilmu. Di sisi buat mantik. Dalil tak dalil tak kira. Haa. Dah tu. Kalau ada dalil yang kira ni. Ah kalau tu ke mak tikok kita kira ni. Dia panggil mutakan limu pula. Benda tu loy dia panggil kira-kira. Dah. Benda tu loy dia panggil kira-kira. Eh. Kalau awkan awal rumah tabik wakil. Kalau benda tu tak ada muafakat wakil. Misalnya kita kata hari ni tak belarak. Ah, waduh dah belarak weh. Masalah. Mana beladu masalah. Penuh belarak lagi. Kami tak ada mufakat wakil kita. Kata macam ni. Hak hakikat macam lain. Bahawa wajah lu murakab. Panggil jahil murakab. Haa. Dah. Panggil jahil murakab. Rupa macam tu. Tak belarak. Dah. Hari ni. Hari ni belarak. Panggil jahil murakab. Ya jahil murakab ni. Jadi jahil susah. Mula-mulanya. Tak kena dengan wakil sana. Lepas tu soal lagi, dia tak tahu. Kata dia tu tak tahu. Jadi dua. Wah, dia kita lipat. Haa, dia nak mesej dah. Nah, dia kata panggil jahil melokat. Dia jahil. Kalau kita tak tahu langsung misalnya. Misalnya apa? Kok ni masuk, kita tak sengaja. Ngaji. Tak tahu langsung. Haa, panggil jahil basit. Tengok sikit. Jahil basit, dia panggil. Jahil melokat ni buat panda-panda. Cuma tak ketipu, dia buat panda-panda. Haa, dia panggil jahil melokat. Dia buat panda-panda, buat yelo-yelo lah. Abang awak jadi elok tengok dia jahil murakkab. Benda tak kena lagi awak yogi kapau itu tak segen ah tengok jahil murakkab. Teruk ada jahil basik ni. Jahil basik ni tak reti duduk saja. Hati jahil basik. Sebab kita tak reti satu ilmu, tak boleh mengaji. Ha tu jahil basik. Ha dah. Berat jahil murakkab ni. Ngabis. Sudah. Ha tu dalam apa? Dalam hak doktor kita. Maksudnya hak statistik ni kena kita kena gambar tiga tasawur. Ingat kalau asal je lah. Dari tasdik ni kena ada tiga tasawur. Tasawur mahkum alai. Muqtada. Tasawur mahkum bih. Khobar. Ataupun kalau jumlah pekniyah kot. Mahkum alai tu pa'i. Mahkum bih tu pa'i. Go mazaidu masalah. Ha, go mazaidu mana mahkum alai. Iaitu pa'i tu. Mahkum bih mana? Pa'i tu. Kalau jumlah pekniyah. Ha, jumlah ismiyah. Mahkum alai muqtada. Mahkum bih tu khobar. Ha, dah. Lepas tu idrak nisbah pula. Nisbah. Haa, pergi dah. Dah tak ada wayah lagi kan? Itu mana? Gambar tu. Salah atau. Muhammad apa? Muhammad. Apa? Kalau kita tak kita sebagai kita tak tahu Muhammad panggil tasawuf saja tak panggil tasdik. Muhammad sama mak apa? Ko imun deh. Muhammad ko imun ni kalau ni sebuah kita bergambar atau Muhammad duduk diri. Ai wah rupa duduk diri tu. Gambar rupa duduk diri tu. Dulu kita tasawuf Muhammad tu tak tak kira Muhammad diri tak diri tak kira. Yang dua tasawuf diri tu rupa diri pesen ni. Lepas tu boy yang tiga ni sebuah hidup diri tu hidup umat ni nampak umat duduk diri cakung tu. Siapa ya, tu? Mak tu dah diri. Dah diri. Haa, dah gitu. Habis. Lepas tu panggil apa? Nisbah. Nisbah hukum ni. Jadi kita hukum umat tu diri. Haa, nak ada ayah dia kan? Lah. Eh, tak ada pelik lagi kan ni? Tak ada pelik ni. Cepat tu. Tasawuf. Apa? Tasawuf tak ada. Daruri, nazori. Daruri, nazori. Cepat. Ada mayo tu. Kalau kena kira banyak, nazori. Kalau tak nak kira apa, daruri. Itu waktu lah. Dah habis. Tak ada apa. Pergi lihat sana dia dah. Di sini pun, di sini ada apa lah ni. Dah. Sini kita buat kita lakar lah tempat hak pasal itu kita lakar. Wa'indaha ni. Dah. Faya hak tadi dia kilah kan. Di antara basi dengan murakab. Apa kau mana basi murakab? Di sisi fok hukamah. Iaitu fok pasapoh dulu. Ibn Sina. Fok Farabi. Anu fok dulu. Ibn Kendi. Anu. Ini mengaji temu lah. Tahun dua syak lah. Temu lah. Ibn pasapoh. Ya kata basi. Tasdik ni panggil basik. Basik ni kecik muda tak ada susung. Ya iktibar, tak ada susung. Tapi wa'inda muta'akhiri manatikah. Maka di sisi fok muta'akhiri manatikah panggil apa? Murakab. Okey, panggil murakab. Kenapa you kata murakab? Dah, ni ada. Wal hukmu imma idrak. Au pek. Haa, dah. Dia katanya... hukum saat ni tu kadang-kadang idrak dapat. Dah. Ataupun pek tengok di tanah dah tengok lagi. Tengok tarikh apa pek dah. Fa'inka nak idrak ya tau. Boleh panggil murakab tu. Sebab boleh panggil murakab di sisi fok fok mutakhirin. Fok belakang ni. Yo istilah mutakhirin mutakadimin ni dah. Semua anak-anak ilmu lah. Semua segala ilmu. Yo dobek dia. Mutakadimin mutakhirin. Fok dulu fok belakang ke mana. Iaitulah ia kiranya selepas jatuh Baghdad. Selepas jatuh Daulah Abbasiyah di tengah di Tajak Islam. Selepas hacurnya Daulah Abbasiyah untuk Mongol di Yama Israel. Hacur Abbasiyah. Apa? Daulah Abbasiyah iaitu duduk pusat di Baghdad, Iraq. Hacur situ iaitu pada tahun 150 ni. Maksudnya orang belum pada tu, orang mati belum pada tu. Orang mati belum pada tahun 150 ni, apa ni? Fok mutakatimi. Orang mati lepas pada niasuf di mukluh ni, orang panggil pok mutakhiri. Dia dobek situ. Maka itulah mutakhiri ni, itulah ulama yang mati lepas ada tu. Lepas ada tahun niasuf di mukluh ni hijrah. Nampak tak? Ulama mati lepas ada tu, orang panggil pok mutakhiri. Itu yang ini Sayuti, ini Nawawi, ini okay. Ini Subki, ini tu lelaki Ibn Hajar, lelaki ni lelaki tu, pok tu. Ada pok ini Ghazali, ini Haramain, kok tu. Dah, ikut tu, orang panggil pok mutakhiri. Hijrah ni? Hijrah, ya hijrah. Iaitu ya bila sekat di Baghdad, hancur. Pak Mugu masuk, ya. Lepas tu, Pak Ulama pada masa tu lari mari tapak yang saya semua. Tapi yang saya, dia bangga. Mekjok hari tu, mekjok ni ratus, muluh ni tu. Ulama tu sampai ke lorong yang saya. Iaitu di Azhar. Ulama mari duduk di Azhar tu. Tu pun situ. Tapi tu mesti banyak, maka tu tak. Tulis saya tu esah. Kita hok tulis saya tu esah panggil maktutak. Kenapa tak istilah maktutak? Kenapa? Lepas mana ulama lari pada mula duduk di Mesir masa tu. Pok Mongolia, kita semua kita hok oleh sungai habis. Leh laut leh sana tu. Erok tu. Tak pakai laut tu jadi biru. Dakwah. Soalnya dakwah. Maka habis kita. Tak kalau habis beher kita ni tak ada. Nak buat macam mana? Maka keruh kajak air pada masa ingat daulah. Ayubi tak silap masa tu. Salahuddin Ayubi. Tak silap saya. Dan pada masa tu, suruh ulama masa tu, ingat ke apa, tulis. Mu ingat ke apa? Mu ngaji dulu. Ha, tulis. Dia tulis. Tulis. Saya pakai kelon ni, tinggal lagi kesehatan. Dia tulis dulu tu, saya pakai kelon. Mahtutok tak panggil. Sampai tu lah ni duduk tati. Kita duduk tati. Setelah sebuah tomok, dua tomok atau kita. Bik mesti ada banyak kita tomok. Banyak orang tertakik ya, dengan orang tertakik maksud tak tu. Dia habis, tak ada. Negeri Arab nak pindah-pindah, tak ada. Sebab tak. Dia banyak orang. Orang sakit mata, sakit tu baik. Sakit baik, tobok, tobok. Tobok. Mereka puluh-puluh, beratuh dia. Lepas masa jadi daru kutuk masih hari tahrir. Tak hilang, bijuan orang tahu. Lepas tu di Maktabah Azhari ni. Maktu tak tulis tu esah. Ha, dia maka ulama-ulama ni duk takik, takik, takik, takik tu baik. Ha, eh, jauh macam tu. Habis murakab di sini, dia umtah kini kata murakab. Kenapa pak idrak, dia katanya, kalau panggil ingkar nak idrak, patah sedikit murakab, minta sewi arba. Ha, dia kata. Jadi pak, dia kata. Apa ulama-ulama kini, dia silah. Dah. Susu pada pak yang pertamanya kena tasawuf mahkum alaih. So, yang keduanya mahkum. Baik. Yang ketiganya tasawuf nisbah. Nisbah dua tu yang keempat pula kena tasawuf hukum pula. Ah, dia pak hok lek sana tak ada hukum. Tasawuf hukum ni iaitu lah sungguh faham tak ada tak ada tak ada ya. Dah tak lek sana tak ada ya. Fat tasawuf ladhi wal hukmu innama waqa'a tasawuf mausufan bil hukmi. Ah, kita hukum. Tak itu diri sungguh. Dah. Wa mudafan ila sa'il ajza' gi kita gi sana semua benda. Berarti suka kita macam dah tadi. Di apa? Ha, tengok. Tengok ke satu bawah dah. Amal akli awalan. Ni. Otak hitam mula ke apa? Ayyudraka. Bahawa dapatlah sesuatu. Tak boleh minat asya. Idraka mufrad. So, mula. Eh. Bahawa tasawu basit. Ha, orang panggil tasawu basit biasa tu. Suma tasawu syai mahkum bih alaih. Maka kita tasawu mahkum bih itu khobar. Dan atas benda yang buat depan tu. Panggil tasawuf mufrad juga. Zaid diri. Mula tasawuf mahkum alaih. Tasawuf mula panggil Zaid. Kamaran. Kamaran Zaid dia panggil tasawuf mufrad. Tasawuf basit. Mudah-mudah. Yang kedua pula tasawuf. Seorang lagi mahkum bih tu. Dia panggil mufrad juga. Suma yuhawilu. Suma usha pula. Otak kita tu. Otak kita tu usha pula. Maksudnya otak kita tu usha. Ayu jada silatan baina hazaini mufradain. Bahawa dia ada hubung kait di antara dua tu. Ay, ada otak kita duk kira. Ha, diri dengan Zaid nak masuk ke sana. Masalah nak kira nampak rupa Zaid diri tu. Jadi otak kita duk kira pula. Yuhawi tu yang ni. Akal kita duk kira tu. Dia mustatif. Dia ada al-akdat. Ayu jada silatan baina hazaini mufradain. So, situ. Suma kama dia pula. Yuhawi tu ijad riba. Ah, hok ni. Baina tasawuraini. Saat ni kita nak usaha nak ada silat. Hubung dah. Wih hubung. Kama dia ribat ni ikat kita ikat. Ribat ni ikat-ikat lah. Ah, dia pecek suku. Lek sana ni dia tak pecek. Dia kata silah dengan ribat tu hak tu lah. Habis dia panggil tasawuf nisbah tu dah. Ada pun hak ni dia kata hak lain pula. Hukum pula seorang lagi. Hukum di situ berdirinya. Ijadul ribat. Berdiri ikat-ikat. Berdiri Zaid tu berdiri. Hukum macam ni. Jadi soalan sedagi. Zaid dengan diri tu tak jadi rupa tu lah. Ha, jadi rupa tu lah lah. Ha, rupa tu lah tu lah. Saya panggil riba. Kejap kau. Dah. Baina tasawurai ni. Iaitulah mahkum alai dengan mahkum bih. Ataupun diri dengan Zaid. Dah. Yang tahan dua tu. Fi akhiram ila hukmi. Hukum. Iaitulah apa? Wahwah hukum. Subutu mahkum bih. Li mahkum alai. Iaitulah kita isbatkan diri bagi Zaid. So. Ataupun au adami sub ataupun diri tak ada duduk di Zaid. Ha, dua lah. Tu baik. Kalau kita isbatkan diri di Zaid, ha, sungguh. Asyik lek subut masalah. Kalau kita kata Zaid, kita kata diri tak ada Zaid, mesti Zaid tak ada buat apa ni. Tapi kita kata Zaid diri, ha. Kita tak sedik lek tak ada sungguh. Lek takdik. Ha, lek belak bahaw. Ha, dua tu. Artinya ulama belakang ni tepat. Dia pecek suku pula di tasawuf nisbah ni pecek dua. Pertamanya silah, yang keduanya riba. Pecek dua habis tu bepak. Ah, ha, ibai sikit ah. Benar tu lah. Semua dia kira air tu. Dia kira air di ha ya di kecil sikit pok belakang. Dah habis. Sudah, yang kedua pula. Dah. Wa in kana fa. Ha, tak apa fa itulah dia katanya. Al wal ilmu wa yinu li idrak. Ha, ya tepek itu menyalahi dengan idrak dia kata. Kenapa? Al-idrak iaitu infial. Wal-pek lu yuga yiru fahina izin yakunu tasdik murakab min tasawuri salasah. Wal-hukmu iza lam yakunal huk iza lam. Iza lam. Okay, no, ya dua. Iza lam. You kena baca yak. lam yakuni hok sungguh tapi tak apalah dah iza lam ha ni you kena bisa ni sungguh ni lam yakuni ni hok sungguh dah you kena hazah you kena hazah lah wa masuk majazah tu lam yakun lam yakunil hukmi tu hok sungguh ni sebab lam yakun tasawani nak meh ni hok sungguh ni dah lakai tu tahu dah wal hukmu iza lam yakunil hukmu idrakan lam yakuni tasawuran bi anna tarki ismu min idrak akhirah. Dia katanya idrak ni panggil impian. Apa dia impian? Idrak ni nah nak misal ya. Dia tetap supaya dengan pek. Pek ni hok hok sengoti. Dah dia gulawe dia kuah yak asal dia. Dah. Pek tu yak asal dia gulawe kuah. Ya marah. Dia katanya idrak kita dapat misalnya kita dapat tu artinya benda kadang-kadang benda tu tak ada depan kita kali. Nampak tak? Benda tu tak ada depan kita kali. Kadang-kadang benda ni tu. Hukum tu. Kadang-kadang kita hukum satu benda, kadang-kadang benda tak ada depan kita kali. Misalnya kita hukum benda duduk jauh dari kita. Tapi benda tu mutawik ke wakil. Dah, tak kira lah. Mutawik ke wakil ataupun tak ada mutawik ke wakil. Tapi dah dalil mengikut tadi. Kalau dah dalil, dah gapo dah. Dalil tak ada dalil, tak kira situ. Dah, hak tu mutakalim ni. Cuma kita gamah, semata gamah. Apa abah siap zahmuh. Apa dia zahmuh tu benar dia jauh kita. Tapi kita gambar dah lebih. Maka kita hukumkan zahmuh di orang itu panggil pak idrak semata-mata tu. Benar tu kita tak nampak mata kepala ni. Tapi kalau boleh kita tengok mata kepala. Dah kita tengok duduk depan tu zahmuh nampak. Dah apa panggil pek. Eh kita nampak, nampak, nampak tak sok-sok soalah dah. Haa dia jadi luar dah. Fahir nak identifikasi tu dah katanya. Fahi nak izin ketika tu lah. Ketika tepek tu, yakun tasik murakab minta sawuri talasah. Haa, ketika tu. Kita tengok sok-sok. Tengok sok-sok depan. Ketika tu dia kata, tasawur tu berada tiga. Dia kata, murak susun pada tiga. Ada pun hok idrak. Pak. Berarti benda tak ada di kita. Misalnya, benda kecil hak orang zahmuh. Kita tak nak tengok ni. Tapi kita gambar lah. Oh, zahmuh. Okey. Okey dengan zahmuh. Kita gambar. Maka kita ni sebuah ruang idrak nak wisilah bengkak tu. Lepas tu, izan pula. Kita kupo dah okay, dah mau ni kupo macam ni. Ya selewat tabak ah ha, kita kan macam tu. Tapi kalau kita tengok selalu. Tengok depan tu kita duduk le medan tu salah, le tahrir tu lah. Maka dia kata tasawur tiga dia kata. Hukum tak masuk kata wal hukmu idza lam yakun tak ada dia kata. Ah dah tak ada masuk. Jadi tasawurnya tiga ya lah. Tiga tadi tasawur mahkum alai mahkum bisnis box. Jadi hukum tak. Yang keempat tu tak. Ah dia kata dah. Sudah dah merupakan min salah sah. Wal hukmu. Iza lam yakun. Wa iza lam yakun. Lam yakunil hukma idrakan. Lam yakun tasawuran. Li anna tasawuran kismumni idrak. Wa in sifat maksam yujibu ikta aksam. Tak ada apa. Kita dah habis kat tu. Kejap kau lasa lagi marinya. Beza situ. Eh, pek anggap pek. Pek ni soalan kita duduk depan. Tengok. Oh, boleh lama. Sok-sok. Habis. Wa illa kalau tidak deh mali tak ada ilam yakun ilmu izan maka tasawuh tadi artinya kalau kita tak ada idrak nisbah tak ada ya kita panggil bahasa dia sarah ni sarah run tak panggil ni deh mate mate kak ayang mate izan bi tasdid wa ilam lekat ayang tapi bahasa dia panggil maka tidak tidak apa tidak tidak dengan izan tak ada nisbah artinya tasawuh ha kita tasawuh soklah. Iaitulah idrakul wahidin minal mahkum alaih wabih. Nah, panggil tasawur. Kita idrak tasawur mahkum alaih. So, zaid. Mahkum bih iaitu diri. Eh, kita idrak soso. Zaid suku. Diri suku masalah. Maka orang panggil tasawur. Dah. Atas pun kita idrak tak ada nisbah. Ada dah. Mahkum alih mahkum bih. Dah. Mahkum alih mahkum bih. Dah. Tapi idrak tak ada nisbah. Tak ada nisbah pun. Tak ada kata. Diri duduk idrak. Dah. Masuk orang kita tasawur lah. Idrak luar dah. Jadi panggil tak ikut syarat ni. Sebab orang kita tasawur ni ada diikut. Idrak. Mahkum alih mahkum bih. Lepas tu tasawur nisbah. Berarti nisbah tak ada. Dia tak panggil tasdik. Dia panggil tasawur. tak panggil, tak ikut syarat. Maka panggil tasawuf. Au ma'anis batin, ada nisbah juga. Tapi nisbah saat ni tu hak muqayyad. Sebab kata hayawanun nasik. Hayawan nasik. Dah, soalan tu nasik yang yang tutu, yang gamuk, yang panah tutu je mula ha. Yang tutu. Maka nasik yang tutu ni dia bukan suku tu, dia tak suka tu. Dia panggil bukan kalau kita erok bukan nahum tak ada khabar tu. Dia panggil sifat dengan mausuh. Tapi itu nisbah. Kait je kata. Sifat mausuh bukan jumlah mufidah. Dia panggil kalau lain nahum kot, tak panggil jumlah mufidah lah sini ni. Dia panggil sifat mausuh. Maka hayawun nasik ni, dia tak panggil tasdik. Dia panggil tasawuf. Walaupun idrak nisbah. Jadi nisbah nasik pada hayawan, bukan nisbah super mahkum-mahkum alai tak. Dia bukan mahkum-mahkum alai. Habis itu tak panggil tasdik. Dia panggil tasawuf je. Ulamu Zaidin. Ulam bagi Zaid. Dah, kita isbat itu seorang budak ni bagi Zaid. Maka kita dapat pasal itu tu bukan dapat mahkum bih dengan mahkum alaih tak. Oh, ni kalau lain nahu panggil mudah, mudah fu'ilai. Tak panggil jumlah mufidah lagi. Bukan mudah ada khobar. Dia mengumpul tak boleh. Ataupun imma ghairu khobariyah. Ataupun bukan khalil khobari. Kok tak ada khobari lah kau. Khobari di sini bukan khobar muktadah ni. Kau panggil khobari gulabe insya'i. Kenapa tak? Khobari pasal siapa yuk buat lau. Rehmala. Mayah tamilu sid wakazib lidatih. Dia panggil. Benar kita boleh tanggung sungguh dengan paham. Kau panggil khobari. Sebab kata adik tak ni. Yusuf diri. Yusuf diri tu panggil khobari tu. Khobar. Boleh kata sungguh. Boleh kata paham. Abah Tahri duduk belagak. Boleh kata sungguh. Boleh kata paham. Itu panggil khobari tu. Tapi kalau wairu khobari, dia tak panggil apa? Dia tak panggil tasdik. Sebab kata idrib. Pukul oleh mong. Jumlah mufidah. Yang mana? Jumlah mufidah tu. Tapi dia tak panggil tasdik. Dia panggil tasawu lagi. Idrib. Itu kan apa? Nah, kerana idrib fi ammah. Pukul. Maka fi ammah, dia tak masuk di khobari. Dia panggil insya'i. Dia apa pula insya' dok? Sebab hak insya'i ni dah. Dalam mantik tak ada bahas mula. Bukan maudok yang mantik tak. Bukan daripada benar-benar mantik tak bahas tak. Sebab benar mantik tak bahas tak. Kalau khabari so lah. Bih. Aku kalau masyukukah. Hot shot. Bih, tak ada poti tu. Bih, tak ada sudut bahas ni. Dah, gambar kita lalu dah. Kita lalu secara umum. Gambar lagi dah. Tak sebut tasik lah. Hilah sikit-sikit banyak dah. Dah. Ni mata sulai tu ni. Ada ni mata sulai ni. Idraku mufrad tasawurin ulim wa idraku nisbatin taskin wusin. Ni dah anak ni. Idraku mufrad panggil apa? Tasawur. Ni tekwah ni. Maka idraku nisbah panggil apa? Tasdik. Dia kata. Wa qaddamul awal inda wada'i ditak dulu. Tasawur kan apa? Idat tak dulu tu. Li annahu muqaddamu bitaba'i. Yang kena tabi'ah kita nak tasawur tasdik. Kita nak dapat tasdik tu. Kita kena dapat tasawur dulu. Nampak? Nak kata Yusuf diri. Nak kata Yusuf diri tu. Dia kena ngapak Yusuf dulu. Yusuf ni tak suka dengan mamak. Tak suka dengan mak. Tak suka. Dia kena ngapak usul tu. Barulah kita boleh tasdik. Tapi ada ni. Dia anahu. Mokadamu. Bita. Tapi saya tu dah. Berartinya nak. Hak banyak dengan hak sikit ni. Kena mari hak sikit dulu. Nampak tak? Baru dia ada banyak. Apa tu? Nak mari tasdik ni. Dia kena mari tasawur dulu. Tapi dia tasdik. Dia tasawur tiga. Dia tasawur tiga. Atau tasawur empat. Di sisi pun tak. Habis. Tak tu dah. Kita saya tak kata. Dah. Tengok lewat buah tu dah. Lakin. Dah. Tengok aku satu lewat buah tu. Minal hadis tasawuf makna khosoh. Iaitu tasawuf mahkum alai. Dia kata. Kita tasawufkan mahkum alai tu. Tak sama dengan tasawuf mahkum bih. Suku-suku. Dan juga mahkum bih tu tak sama dengan ni. Sebab maksudnya tiga-tiga tasawuf tu. Ya tasawuf pasal laku. Kenapa? Wal mahkum alai. Maudu' orang panggil istilah mantik. Mahkum alai. Siapa panggil mantik? Apa panggil maudu' ataupun muktadah ataupun fa'il wal mahkum bi apa mahmul adu orah maudhu' mahmul maudhu' mahmul ingat tu mantik wan nisbah nisbah tu apa hiya yuwa yuwa yiru taro ya ro yang lahilah ulam minal mahkum alaih mahkum bi tak supo makna tu nisbah ni bukan maudhu' bukan mahmul ha salah dia wahiyan nisbatu khabariyah nisbah pada khabariyah allati nisbah dua tu baina mahkum bih mahkum alaih. Kita ni padu duduk sekali buat tu. Zaid diri duduk kita pakai atas diri tu, dia tak nampak rupa lah tu, dia cakap. Ha, tu panggil nisbah. Tu. Habis, agak tu. Habis lah. Eh, ada ayah lah dah. Nah, jadi pula, ilmu darul di kasbi. Apa ilmu darul di kasbi? Kita pergi dekat sana, ingat kau satu bawah dah. Akan satu bawah kita nak berahak. Berahak lagi bawah tu. Bawah tu dia kata, asyar syarih huna ila anakul lam minat tatwa tatidik. Yang kena mungkin semua ini, dia kata. Kalau isyarat, kalau disyarah, iaitu lah. Kubaisi kita ni. Kata tasawur tu, ada pecah habis dua. Dan tiap-tiap pada tasawur tatidik tu, pecah habis dua. Yang pertamanya, tasawur itu daruri. Tasawur nazori, ataupun kasbi, kat tulur lah. Kalau sebut nazori dengan kasbi ni, kelima tulur, makna tulur lah. Tasdik daruri, tasdik kasbi, ataupun tasdik nazori. Bepak. Ada. Ataupun orang panggil pulak lagi. Tasdik badihi. Badihi ni kira. Ataupun, badihi ni tak kena mikir tilik. Badihi dengan daruri makna tulur. Kasbi dengan nazori kat tulur. Nah, terkadang dia ikut boleh. Ada tengok hitak, dia pakai badihi. Tengok hitak, pakai daruri. Pada harwa tu, dia pakai dia kat tulur. Tengok-tengok ulama, dia pakai. Tapi boleh kita itu ni bakal tular. Kasbi dengan nadori hak tular tu. Ha dah. Habis. Fat tasawwur badihi tengok dah. Tengok dia tarikh. Ha ni mohon ngapa ni soal dia takut mari parak. Tasawwur badihi ataupun tasawwur daruri. Ha hak tular dah. Daruri gapo iaitu lah huwallazi yudrikuhul insanu idrakan mubasyaran. Mubasyaran min ghairi an yalji'a ila nazarin aw istidlalin. Ha, tu dia. Iaitulah kita dapatlah akan benda saat ni tu, akan al-lazi oleh manusia, dapat mubasyarah tu dah. Dapat tu. Dengar tak ada melalui mikir tilik. Dengar tak ada mikir tilik. Tak nak kira, tak nak lali, tak nak bakal lali, tak nak mikir banyak. Gelah. Gambar lah. Macam gelah. Gimik gelah dapur eh. Ha, misalnya kita duduk sini. Suruh. Lagi baik gelas tak ada apa. Jadi kita jepuk kena lah gelas tu. Kami baik puyuk, kami baik ingin. Tak lah. Artinya, belum kita nak kita gambar. Dah rupa gelas lah. Tak apa. Tak nak mikir. Tak nak royak. Apa saya nak rupa gelas? Tak nak royak. Tak nak hurai banyak. Ya, mana? Ada. Tak nak hurai di situ lah. Saya panggil. Teruri ataupun padahi. Dah dah. Mana lagi? Wattasaw gila. Wah tu pula. Wattasawun nazori au kasbi. Itulah dah. Makna tu kita nak mikir. Iaitu ma yahtaju ila nazorin au ikmali fikrin liidra kita tasawuri lizalika yalju ila idra tasawuri ila ta'arifi bil jinsi wal fasri. Dia kata. Hak tasawuh no hak no fikir. Dia kena fikir. Kena usaha tu iaitulah berhajat kepada mikir. Wa ikmal kena kira otak pala ni. Li idra kita sawurihi kena. Dan supaya nak dapat tasawur bagi benda tak ni tu. Kamar dia pula. Liza lika kerana. Yusuf kat dia. Tak dia. Kat dia. Yusuf kat dia semua. Lepas tu waktu dia hurai lah. Kerana tu lah berhajat tasawur. Kau dah tak ada. Kena hurai. Misalnya kita tengah apa. Bagi orang tak kena apa. Tak kena mau. Mau komputer. Kami mau tak ada rahsiat. Tak apa. Mau. Rupa macam mana. Masalah lagi tak pernah. Kena ya, mau ni rupa macam ni. Ada tali masalah, ada tali betul. Hari ni urai. Kena duduk urai benda so ya. Dia tak gambar ada pala ya. Hari ni urai. Takut pergi jeput dari gelang. Aduh, maka orang apa? Tasawun nazori. Habis dua tasawun. Gi pula ha. Mana? Tasdik lagi, tasdik tu mana? You misah dah. Maka asyara muson ni, you yak misah. Misah bagi hak badihi. Hak apa? Hak mudah. Tasawuh hararah. Kita tasawuh panah. Sejuk. Tak ada payah tu. Mana tasdik? Tasdik mana tasdik? Ni tasawuh je ke dah? Mana tak ada tasdik dekat mana weh? Bawah. Ni. Tasdik. Tasdik daruri. Lepas dia. Wahai mana tak ada ni, hok ni, hok ni, hok dok tasawuh je ruang ni dah. Wa asyara musani ila amsilah wa faqala wa tasdid daruri badihi yang fi wa isbat la jabin wa tarfi'an wa yo yak misal saja tak ada dak. Mana tak ada? Tak ada tak ada. Hok tasawuh yo tak ada. Hok tasdid. Tak ada ya tak ada. Tak apa lah kita mengikut lagi tak ya. Tak ada ya berkali. Mana? Oh, habis ha. Hmm, tak apa. Wat tasdiq daruri. Ha, dia misal ni. Nah, wat tasdiq daruri ni iaitu lah nafi. Naf, deh. Dia misal ni. Maknanya tasdiq orang nafi iaitu lah an-nafyu, nafi wa isbat. Kita nak isbat nak kata sungguh bahau tu. La yajtami'ani wa la yartafi'a. Siapa kata tu? Siapa kata kalai ni gerak satu ketika. Gerak pedak, dia pedak masalah. Pada masa yang tula. Menek tula, dia tula, tepat tula masalah. Kalai ni gerak pedak, dia pedak. Dia apa hukum? Mustahil. Ha, getih dia mustahil mana ni? Makna tu tak boleh duduk sekali. La yajtami'ani, nak hipul dua tak boleh. Walah yang ada tapak kita nak kata, nak uai kedua tak boleh. Nak kata, dia pun tak, gerak pun tak boleh. Ataupun dia tak, gerak tak boleh. Haa, tu. Gampang tak? Haa, tu rupa tu orang panggil, hak dulu ni. Minit tulur, masa tulur. Kali ni dia pun tak, gerak pun tak boleh. Faham? Dia pun dia, gerak pun dia. Tak boleh lagi juga. Berarti nak hipul dua tak boleh. Nak cabut kedua tak boleh. Berarti kena pilih salah satu pada kedua. Buat emo dia, dia tak gerak. Dia gerak, dia tak boleh. Haa, itu. Haa, dah. Ada bahaya. Wat tasawwur nazari al-aqlu. Tasawwur nazari. Tak ni, tak sikit nazari ni. Tasawwur nazari itu al-aqlu wal-insan. Tasawwur nazari akal dan insan. Wat, you misah ya ni. Kok ni misah, bukan tak reh. Tasawwur nazari ni itu akal. Jadi kena mikir akal. Biasa, apa ni jom? Akal, akal hak duit kita. Jadi kena mikir. Nak kita nak gambar akal dah. Boleh koyak tak akal? Otak, rupa tu otak. Akal rupa macam mana? Ini kira. Tasawun nazori ni macam mana? Iaitu kelima akal. Akal ni macam mana akal? Ini kira. Insan tak apa. Hayawan natik. Ini tak apa. Kita tahu ni akal ni. Kita nak tasawun tak boleh. Kerana kita kena kira. Rupa tu otak. Mana yang kata? Pakar duduk mana? Dia bayar. Apa kata roh? Roh duduk mana roh? Roh nak tasawun roh. Duk mana? Ha, dipayahlah kau tu. Ha, dah. Wa tasdik nazari. Tasdik nazari sebab alamu hadis. Nak, kita nak isbat rasa dunia ni baru. Wak reno. Ha, sampai itu nazari kan apa? Kalau tak ada nazari, semua orang di dunia ni, kata dunia ni baru. Sebab tu nazari ni lah, sebab orangnya berlakunya. Dunia ni kodeng. Dunia sama cak dunia ni. Sio kalau. Tak ada orang jadi. Nak kena benda kena mikir tilik. Sebab itu jadi matik banyak orang duduk gigi. Kita islah pada gigi sebab atas dunia ni baru. Demo orang lain tu je matik ikut lain. Matik sebab dabak sampai atas dunia ni kodeng. Haa, duduk di mikir lah kau tu. Matik lah kau tu. Haa, dah habis. Haa, ni misal habis kalau tu. Dah. Tak ada apa. Lek dah sana tu kata ini yang kau simak ilah tak tahu tak cik bi darurah. Darurah dah. Ilah darurah. Bihasa bi darurah panggil darurah. Itulah Allah tidak berusuluh ilah nazar yang pun adilah. Iaitu tidak hati kau dah hasilnya kau dah mikir tilik. Wa ila iktisab iaitu kena usaha. Usaha iaitu nazar. Kena mikir tilik. Berartinya iaitu menyalahi hak atas tu tadi. Iaitulah apa? Itu apa? Tasawur pasal kena usaha. Ataupun tasdik pasal kena usaha. Seperti tasawur akal. Wal insan. Hak tu tasawur. Kata sedik bi annal alam hadis hak tu lah ya dah. Dia sebut misah tu lah ni. Misah tu lah bawah ni. Kerana apa yang kata boleh ulama. Ulama bagi itu baik dua. Nah. Wa inna makana taksi mutasawwa tasdik ila daruri wa kasbi. Darurian li annahuma. Dia kata. Kan sesungguhnya. Nah. Adalah. Nah. Bagi tasawwa tasdik kembali. Itu jadi dua. Daru. Apa? Daruri dengan kasbi. Nah. Daruri kasbi itu. Darurian tak nak kita pilih. Berartinya. Ilmu. Hak. Tasawur tasdik ni tak lari pada ruang ni. Daruri kasbi. Daruri kasbi. Nak pergi atau yang tiga, yang empat tak boleh. Haa dah. Di annahuma, dia kata. Lau lam. Yang kosima. Kalau tak nak bagi ilaihima, dia kata. Kalau tak bagi kedua tu. Misalnya tasawur tak nak bagi. Daruri kasbi. Tasdik pun tak nak bagi. Daruri kasbi. Dia kata. Laka najami imanu badihian au kisbiyan. Oh, nah, saya semua benda saat ni tu. Boleh hadi badihi ya dah. Boleh hadi daruri. Boleh hadi kasbi. Wattali batin. Maka, pasien tu tak boleh hadi. Faham ya tak? Misalnya, kalau ulama tak nak bagi kata tasawur tu macam berdua. Daruri so, nah daruri so. Ataupun daruri kasbi. Tak sedik pun tak nak bagi daruri kasbi. Nah, saya benda tak ni. Benda lek tatawu, benda lek tak sedik. Boleh ada daruri semua benda. Ataupun boleh ada kasbi belaka benda. Begitu buat lek tak sedik, boleh ada tak sedik tu daruri belaka. Tak sedik ni tu kasbi belaka. Maka rupa macam tu, bagi wakil semua bahawa tak boleh ada. Kadang-kadang kita nak mikir, kadang-kadang kita tak nak mikir. Habis tu kita ambil, wah, mikir tak nak mikir. Ah tu. Tak kata lah. Kalau asal dia. Awah wadah iaitu, iaitu apa? Iaitu nazar ushob, mikir dilek tu. Iaitu mula hazah timakku, kita perhati. Apa kita jalan. Mula hazah ni kita perhati. Dah perhati, makul, otak kita duduk jalan dah. Otak kita duduk perhati, litahsi limajul. Supaya nak menghasilkan benda yang kita tak tahu lagi. Masalah kan, dunia ni baru lah. Kita nak tahu tentang dunia baru, semua tak semua, kita nak hirap lagi. Kalu, haa, tewa kalu. Kita nak tahu kata Tuhan ni kuasa sungguh. Nah, kita nak tahu tu sungguh tak sungguh. Haa, tewa kalu. Kalu, haa, duit nanti kata Tuhan kuasa. Haa, tu panggil majhul. Panggil tahsilu majhul. Nah, dunia baru tu panggil tahsil majhul panggil. Dulu kita tak tahu, kita tahu tentang dunia baru. Habis kat tu. Habis tak kata? Gapo nak tanya tak ni? Lepas tu kita pergi pula. Iuman seik, mau tak iuman seik. Habis, satu bak ni. Kau, daruri ni. Laguan. Tak ni, kita goyak. Tak ni, kita lelik. Pasal itu hidayah pergi masuk dapur, pergi ikhlas. Nak sebuah hidayah, nampak ni? Tak nak mikir. Tak nak mikir, tak nak hurai dah. Bukit gelah, saya nak rupa gelah. Saya nak gelah. Tak nak huranya. Daruri. Daruri ni. Kena mikir, kena hurai. Ini goyak benda tu. Misalnya kita suruh hidayah pergi beli apa? Benda hidayah yang saya beli. Kita tak senang dulu. Tak lintah mana oleh palo itu. No, gamar. Paling gamar itu. Pahalu. Tasdik. Tasdik ini. Tasdik dulu ini sepa satu capa satu jadi dua. Nak kira tak? Memang atas satu capa satu jadi dua. Tak nak kira lah. Ha? Apa kata? Dua. Dah. Dua. Yuk ke arah tiga. Dah. Dah, apa panggil? Dua hak kau tiga tak panggil apa? Tiga. Haa, lima tau dua yuk kanan tiga. Jadi dia apa? Dua tiga. Lapan. Haa, lima tau dua yuk kanan tiga ke lapan. Haa, lima kok mana dia lapan? Haa, dia panggil. Apa? Dia panggil Nazori. Nak sebuah orang ngaji, nak sebuah orang bijak kanisat tak apa. Daruri lah. Sebab dia, kita tak kerti kanisat. Haa, kok mana dua tiga? Kok mana ni? Dua tiga di lapai. Ish, tak boleh hadir. Kok mana? Ada kira. Ada goyak. Ada kurai. Oh, napa? Oh, napa lapai? Kira ni. Haa, sini kira. Haa, cik payah tu. Haa, tu. Nak sebuah kira ni bukan semata-mata kadang-kadang nak sebuah orang ni. Benda Nazori nak sebuah orang ni. Tapi nak sebuah orang ni daruri. Apa tak? Dua kanan tiga tu lah. Nak sebuah orang panah ni. Biasa ni. Yuk kanan tiga. Yuk kanan lebih tu. Gila goyak. Nah, tiga melapai pun sudah tak nak kira, tak nak ambil kadak tut panggil kalau kita ngaji kanisah. Nah, tak nak ada pakai dua yang melapai dah. Begitu ni, oh, nak kira kadak tut weh. Dia kata sedik daruri ni, tak nak kira, undah-undah. Tak, mudah-mudah. Undah-undah. Kenapa ruwa tu tak nak kira? Tak nak kira. Kita idrakkan ni sebuah ruwa tu tak nak kira. Macam mana? Tak payah ni. Habis. Habis tu lah, daruri ni sedik. Iza'an ni kita pegang, kita kejap. Kita Iza'an ni kita mengaku lah. Ada tunjuk letak stik kan? Letak stik tu? Letak sabur tak ada Iza'an tak? Dah. Apa ni tuik? Tuik kelai kita ni. Ilmu darwa, tasawur dengan tasdik. Tasawur daruri nazori. Hak daruri ni pahara rakanah. Terti. Nazori macam lah Isa atau Al-Atul. Akah. Kita nak gambar tak boleh angka upah macam mana. Dah. Kita mudah dah. Kita boleh lapar Isa. Apa Isa ni buah-buah cerita daruri nak sebab kita. Buat Al-Atul masalah. Akah. Nak tak tahu. Ataupun roh. Roh. Nak boleh tak boleh upah roh. Roh. Roh. Macam roh. Roh. Itu angin. Angin. Dah. Ada roh ni. Apa? Panah. Panah. Panah. Kita boleh tahu. Panah. Kita boleh tahu orang panah ni boleh goyak ke panah ni api masalah rupa pasal itu ada.